Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala: "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un." Ancaman bagi mereka-mereka yang lalai dari salat mereka. Lalai dari apa yang semestinya mereka lakukan. Terkait dengan iqamah, zahirah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, bacaan-bacaannya. Atau iqamah batinah, kehusuan mereka, hadirnya hati mereka ketika salat. Ya, mereka salat tetapi lalai. Mereka salat tetapi, kata Syekh rahimahullah, kalbunya yatajawwal yaminan wa syimalan. Tapi kalbunya kesana kemari. Tidak hadir dalam salatnya. Qala rahimahullah ta'ala ayadhan, dan juga jika fa'alu ta'ata, jika mereka melakukan ketaatan, fa'innama yaksuduna biha at-tazallufa ilan nas, di mana alladhinahum yura'un. Ya, mereka adalah orang-orang yang riya. Yani apabila mereka melakukan ketaatan, mereka hanyalah bermaksud dengannya, dengan ketaatan yang dilakukan, at-tazallu fa ilan nas, ingin mendekatkan diri kepada manusia. Wa yakuna lahum qimatun fil mujtama', ingin mereka memiliki nilai, harga, kedudukan di masyarakat. Laisa qasduhum at-taqarrub ila Allah azza wajalla. Bukanlah niatan mereka, maksud mereka ketika melakukan ketaatan itu taqarrub kepada Allah. Bukan ingin taqarrub kepada Allah, bukan ingin dekat kepada Allah, tetapi ingin menjilat manusia, mendapat tempat di sisi mereka, dekat dengan mereka, punya harga, nilai kedudukan di sisi mereka. Fahadha al-murai, inilah orang yang riya, yang niat ibadahnya, taatnya hanyalah untuk memiliki nilai di sisi manusia. Yatasaddaqu min ajli an yaqula an-nas makramah. Bersedekah, dan ketika bersedekahnya dia berniat agar orang-orang berkata ma akramah, alangkah pemurahnya dia, alangkah dermawannya dia. Hadha musalli yusana salatahu, orang yang salat ini dia memperbagus salatnya, min ajli, agar an yaqulan nas, orang-orang berkata ma ahsana salatah, alangkah bagusnya salat dia. Wa ma asbah dzalik, misalnya. Nah, ketika bersedekah ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, alangkah dermawannya dia, alangkah pemurahnya dia. Ketika sholat ingin disebut alangkah bagusnya sholatnya. Iya. Haulai yura'un. Mereka lah orang-orang yang riya dalam amal mereka. Fa'asul ibadah lillah. Memang benar asal ibadah mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. ketika mereka sedekah lillah, ketika mereka salat lillah. Lakin yuriduna mazalika, tetapi mereka ingin bersama dengan itu an yahmaduhumun nasu 'alaiha, manusia memuji dia atas ibadah tersebut. Betul ibadahnya lillah, betul sedekahnya lillah, betul salatnya lillah, tetapi bersama dengan itu dia ada niatan agar orang-orang memuji salat yang dilakukannya, sedekah yang dikeluarkannya. Wa taqarrabuna ilan nas bi taqarrubihim ila Allah Ta'ala. Mereka ingin mendapatkan tempat kedekatan kepada manusia dengan amal taqarrub dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haulai humul mura'un. Inilah yang dimaksud orang-orang yang riya. Walaupun asal niat mereka lillah, tetapi dikotori dengan niatan riya, niatan ingin dipuji manusia. Amma man yusalli li ajlin nas. Adapun seorang yang salatnya karena semata-mata untuk manusia, tidak ada lillah, tidak ada niatan lillah, semata-mata untuk manusia. Bimakna, maknanya kata beliau, annahu yusalli baina yadai al-malik. Misalnya dia salat di hadapan raja. Ya, menghadap ke raja. Sujud ruku kepada si raja. Okay, atau orang lainnya. Yakhda'u lahu ruku'an aw sujudan. Ya, dia tunduk kepadanya, ruku kepadanya, sujud kepada orang tersebut. Fahadha musyrikun kafirun. Kalau ini seorang musyrik, yang kafir, qad haram Allah al-jannah, terharam kata dia sorga, wa hunnar, dan tempat dia adalah neraka. Kalau sholatnya kepada manusia, iya, ibadahnya untuk manusia, kepada manusia. Lakin hadza, tetapi orang yang sedang kita bahas ini, seorang yang murai, yang riya adalah yusalli lillah. Dia salatnya karena Allah, untuk Allah. Ma'a mura'ati an yahmadahun nas ala ibadatih. Tetapi bersamaan dengan itu, ya walaupun dia niatnya untuk Allah, dia salatnya kepada Allah, untuk Allah, tetapi ya bersamaan dengan itu dia menginginkan, ya, agar orang-orang pun memuji dia atas ibadah yang dilakukannya. Al-annahu abidullah azza wa jalla. Dia ingin dipuji oleh manusia bahwasanya dia itu seorang yang ibadah, suka beribadah kepada Allah azza wa jalla. Wa hadza yaqa'u katsiran fil munafiqin. Dan ini banyak terjadi pada orang munafiqin. Maka Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yara'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka orang munafikin, jika berdiri salat, ya mereka berdiri salat bermalas-malasan, dengan malas-malasan. Mereka riya ingin lihat manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan ketika salat pun tidak ingat Allah kecuali sedikit. Undur. Undur kata beliau rahimahullah ila hadzal wasf, kepada sifat yang Allah terangkan tentang munafikin. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka melakukan salat, mereka lakukan dengan malas-malasan. Malas untuk melakukan salat. Idzan hum an sholatihim sahun yura'unan nas. Jika demikian berarti mereka-mereka yang terancam dengan wail. Wailul musallin adalah mereka-mereka yang lalai dari salat mereka, dan mereka pun riya dalam salat mereka, dalam amal mereka. Wa yaqulu Allah azza wa jalla alladzina hum yura'un. Demikian munafiqin. Munafiqin juga ada di sini dua. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka malas-malasan salat. yura'unan nas, dan mereka ria. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ini sahun. Iya, tadi kita baca di awal, kemarin kita baca di antara mana sahun adalah ghafil, lalai dari salatnya, tidak hadir hatinya. Iya, yatajawwal yaminu shimalan, salat badannya di masjid tetapi hatinya kemana-mana, kalbunya kesana kemari, lalai. Qala rahimahullahu ta'ala, fahal alladziina yusammi'uuna mithlahum, apakah orang-orang yang sum'ah iya dalam ibadah mereka seperti mereka yang riya, yakni insanun yaqra'u qur'anan wa yajharu bil qira'ah wa yusinnu qira'ah wa yusinnu ada was-saut min ajli an yuqala ma aqra'. Jadi seorang membaca Quran, mengeraskan bacaannya, memperbagus bacaannya, memperbagus ya penunaian huruf-huruf Al-Quranul Karim, memperbagus bersuaranya. Apakah, saya ulangi, itu semua dilakukan oleh dia agar disebut, dipuji dengan ucapan ma aqra'ah, ya alangkah bagus dia dalam baca Quran, alangkah pandainya dia dalam membaca Quran, alangkah fasihnya dia ketika membaca Quran. Jadi dia perbagus bacaannya hanya untuk dapat pujian. Hal yakunu misal ladzi yara'i, apakah ia termasuk seperti orang yang riya dalam ibadahnya? Qala syarahimahullahu ta'ala, jawabuna, jawabannya iya. Kama jaa fil hadis, man sam'a sama Allah bihi wa man ra'a ra'a Allah bihi. Ini kapan ketika dia memperbagus qira'ahnya, memperbagus bacaannya karena ingin dapat julukan, ya langkah bagusnya bacaan dia, langkah fasihnya dia, langkah indahnya bacaannya, seterusnya. Ini pujian. Tapi kalau dia mungkin Allah berikan nikmat karunia bagusnya bacaan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, ya kemudian dia menjadi imam, diperbagus bacaannya agar orang-orang yang belakangnya tersentuh, bisa khusyuk dalam ibadah, dalam salat, tidak ada niatan riya, maka ini adalah satu kebaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas aninya, yang sampai ada niatan ya ingin disebut sebagai orang yang paling bagus bacaannya, yang paling indah suaranya, dan seterusnya. Qala wal ma'na man sam'a fadahallahu wa bayyana linnas an rajula li sumhisat, man sam'a sam'a Allah wa man ra'a ra'a Allah bihi. Maksudnya adalah barang siapa yang sum'ah, yang dia beribadah dengan niat sum'ah, mendapat pujian manusia, maka Allah akan bongkar aib dia. Wa bayyana, Allah akan jelaskan kepada manusia bahwasanya orang ini bukan seorang mukhlis. Walakin yuridu an yasma'ahu an-nas, tapi dia ingin orang-orang mendengar ibadah yang dilakukannya. Fayamdahuhu ala ibadatih, kemudian memuji atas ibadah yang dilakukannya. Wa man ra'a kadzalik ra'a Allahu bihi. Demikian juga orang yang riya dengan ibadahnya. Ra'a Allahu bihi, yakni fal insan, jadi Allah Subhanahu akan memperlihatkan manusia bahwasanya dia ini orang yang jelek, ya, orang yang riya dalam ibadahnya. Fal insanu alladhi yura'in nas yusammi'un nas sawfa yaftahu Allah wa sawfa yatabayyan amruhu in ajilan am ajilan. Seorang yang ibadahnya sum'ah, seorang ibadahnya riya, pasti Allah akan membongkar dia. Menampakkan kejelekannya. Akan jelas urusannya. Iya, ajilan atau ajilan. Iya, bisa di dunia ini segera atau nanti di akhirat. Dalam syarahnya, syarah Imam dalam syarah hadis ini, menyebutkan, Allah sebut menyebutkan di sini, man sam'a sam'allahu bihi. Man ra'a Allahu bihi. Tidak sebutkan apakah di dunia atau di akhirat. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa dua-duanya. Iya. Uqubah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus seorang benar-benar menjauhkan riya dari dirinya dan menjauhkan sum'ah dari dirinya. Nah, Allah ma'alam. Assalamualaikum.